Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, masih lanjutan bab 35 ya. Ya, hadis yang dikomentari oleh Ibnu Rajab. Hadis man shalla yura'i faqad asyraq wa man shoma yura'i faqad asyraq wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraq. Ya, siapa yang sholat, siapa yang puasa, siapa yang bersedekah karena riya, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, dan seterusnya kata Ibnu Rajab, ya, wa dzakara ahaditsa fil ma'na. Ya, dan kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Ibnu Rajab pun membawakan hadis-hadis yang semakna dengan ini. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, fa in khalata niyatal jihadi masalan niyatu ghairi riya mislu akhdhi ujratin lil khidmah au akhdhi syai'in minal ghanimah au tijarah naqasa bidzalika ajru jihadihim wa lam yabtul bil kulliyah. Nah, ini ya. Nah, seorang kan pengen jihad nih. Ya, dia pengen jihad. Kata beliau, fa in khalata niyatul jihad masalan niyatu ghairi riya. Misalkan ada niat yang lain tapi niatnya itu selain riya. Kalau riya kan ingin dilihat. Nah, mungkin dia niatnya itu karena oh, di kampung sana kalau kita serang orang-orang kafir tersebut, ghanimahnya wanitanya cantik-cantik. Hartanya banyak. Berarti ada keinginan untuk ghanimah begitu ya. Nah, itu mencampuri, itu kan bukan riya ya. Kalau riya kan ingin dilihat, ingin karena ingin dipuji kan. Dia pengen yang lain, dunia gitu. Ya. Nah, itu mencampuri niat jihad dia masalahnya. Mislu akhdi ujratin lil khidmah. Semisal niat dia ya pengen ngambil bayaran untuk berkhidmat au akhdi syai'in minal ghanimah. Ya. Atau mengambil ghanimah, awi tijarah atau perdagangan, maka yang demikian tadi naqasa bidzalika ajru jihadihim. Pahala jihadnya itu berkurang. Walam yabtul bil kulliyah, dan pahalanya enggak batal secara keseluruhan. Paham ya? Baik. Qala Ibnu Rajab. Ibnu Rajab kemudian mengatakan, wa qala al-Imam Ahmad at-tajiru wal mustajiru wal mukari ajruhum ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazawatihim. Kata Imam Ibnu Rajab menuturkan bahwasanya Imam Ahmad menyatakan pedagang, at-tajir, kemudian wal mustajar, ya, pekerja bayaran, wal mukari, ya, wal mukari itu atau mukri, ya, itu apa namanya, orang yang itu apa namanya, orang yang menyewakan, ya, ketika dia beramal, ya, yang berkaitan dengan pekerjaan dia ini, ajruhum, maka pahalanya ala qadri ma yakhlusu min niyatihim fi ghazawatihim. Ya, ketika dia ikut berperang di sini, maka pahalanya itu tergantung keikhlasan mereka. Ya, tergantung keikhlasan mereka, niat mereka dalam berperangnya mereka. Wala yakunu mithla man jahada binafsihi wa malihi. Maka mereka pahalanya enggak seperti orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. La yakhlitu bihi ghairah, yang enggak bercampur niat jihadnya dengan yang lain. Ya. Semisal ketika dia jihad, dia dibayar oleh pemerintah. Karena ya, dia berstatus sebagai tentara, ya, kaum tentara khalifah, tentara kaum muslimin misalkan. Wa qala aidan, dan juga beliau mengatakan ya, Imam Ahmad juga mengatakan fi man ya'khudhu ju'lan anil jihad, tentang orang yang mengambil upah untuk jihad. Idza lam yakhruj li ajli ad-darahimi fala ba'sa. Ya. Jika tidak karena dirham, ya, kalau dia bukan tidaklah keluar karena dirham, maka enggak apa-apa. Ka'annahu kharaja li dinihi. Fa in utiya syai'an akhadahu. Ya, seakan-akan dia keluar karena agamanya. Apabila dia diberi sesuatu upah, maka boleh baginya mengambil upah tersebut. Nah, ini adalah permasalahan yang ditanyakan oleh Al-Imam Abu Dawud kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang tertuang dalam Masail, ya, Ibnu Masail Abi Dawud, juga Masail Ibnu Hanif. Waruya an Abdullah ibn Amr. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala, ia mengatakan, "Idza ajma'a ahadukum 'alal ghazwi." Jika salah seorang di antara kalian ajma'ah, dia telah bertekad ya mengumpulkan niatnya untuk berperang, fa'awwadahu Allahu rizqan fala ba'sa bidzalik. Kemudian Allah menggantikan rezeki untuknya. Artinya dia dapat harta dari jihadnya tadi, fala ba'sa bidzalik. Maka enggak apa-apa. Ya. Wa amma anna ahadakum in u'tiya darahim ghaza. Adapun jika salah seorang di antara kalian kalau dia diberi dirham maka baru dia berperang. Wa illam yu'ta darahim lam yaghzu. Ya, namun kalau dia tidak diberi maka dia enggak berperang. Maka kata Imam Ahmad, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, fala khaira fi dzalik. Maka enggak ada kebaikan buat orang kayak gini. Ya. Kalau diberi dia berangkat. Kalau enggak diberi, ya enggak berangkat. Baik. Waruya an Mujahidin. Diriwayatkan dari Mujahid rahimahullah taala annahu qala fi hajjil jammal. Ya, bahwa beliau menyatakan terkait tentang haji jammal. Jammal itu artinya para pemandu unta. Ya, para pemandu unta. Jadi dia bawa orang-orang yang naik haji naik unta, tapi dia dibayar. Nah, dia sekalian aja naik haji juga. Wa hajjil ajir. Ya. Dan haji ajir. Ya, haji pesuruh. Ya. Hajinya pesuruh artinya dia dibayar gitu. Huwa tamun la yanqusu min ajrihim syai'un. Alhamdulillah. Kata Mujahid. Alhamdulillah. Ya. Itu sempurna, tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Li anna qasdahum al-asli kana huwa al-hajj. Ya, atau kana huwa al-hajja. Ya, huwanya domir fasl. Hajjanya khobar kana. Duna takassub. Ya. Duna at-takassub. Ya, karena qasdahum. Ya, karena niat mereka. Ya, karena aslinya niat mereka itu adalah al-asli adalah haji. Niat asli mereka memang haji. Bukan takassub. Ya, bukan karena usaha cari duit. Ya. Wa qala wa amma man wa in kana aslul amal lillah. Dan ia pun berkata, adapun jika amal suatu amal asal niatnya itu adalah karena Allah. Tsumma tara alaihi niyatur riya. Kemudian muncul tiba-tiba ada niat riya. Fa in kana khatiran. Ya. Baik. Nah, jika hal itu membahayakan, tsumma dafa'ahu. Kemudian dia tolak, dia cegah. Ya, niat riya tersebut dia beristighfar. Fala yadurruhu bi ghairi khilaf. Maka ini enggak mengapa tanpa ada khilaf. Wa in istarsala ma'ahu. Ya. Namun jika ia terus membiarkannya, dia niatnya ikhlas, kemudian muncul riya. Kemudian dia biarkan. Ya. Fa hal yahbatu amaluhu am la? Apakah itu amalnya terhapus atau tidak? Wa ijaza ala asli niyatihi, ataukah dia tetap diberi pahala atas asal niatnya? Niatnya kan memang ikhlas. Fi dzalika ikhtilafun bainal ulama minasalat. Nah, terkait hal ini ada khilaf pendapat di kalangan para ulama. Ulama salaf qad hakahu al-Imamu Ahmad wa Ibnu Jarir, Imam Ahmad dan Ibnu Jarir ya meriwayatkan warad jaha, dan beliau keduanya menguatkan anna amalahu la yabtulu bidzalik, bahwa amalnya tidak batal. Ya, wa annahu yujaza bi niyatihi al-ula. Dia dibalas pahala dengan niat yang pertamanya. Wa huwa marwiyun anil Hasan wa ghairi. Ini yang diriwayatkan juga dari Hasan dan yang lainnya. Berbeda dengan niatnya orang-orang munafik ya. Ini riaknya orang mukmin. Kalau riaknya orang munafik dari awal sampai akhir, dari tengah emang enggak ada karena Allah. Emang semuanya ingin dilihat manusia. Baik, pantas. Bismillah, qul rahimahullahu taala. Fa amma idza amala al-amalu lillahi khalisan idza amila al-amala fa amma idza amila al-amala lillahi khalisan summa alqa lillahi alqallaha alqallahu alqallahu thumma alqallahu lahu as-sana'ul hasani as-sana'ul hasana as-sana'ul hasana fi qulubil mu'minina bidzalika Fafariha bifadlillahi wa rahmatihi wastabshiru wastabshara bidzalika lam yadurruhu bidzalika. Wa fi hadzal ma'na jaa hadisu Abi Darrin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila 'anil rajuli ya'malu al-'amala minal khairi yahmaduhu an-nasu alaihi faqala tilka ajilu bi busra al-mu'minu. Rawahu Muslimu intaha Muslimun intaha mulakhasan. Qultu wa tamamu hadzal maqami yatabayyanu fi syarhi hadisi Abi Sa'id insyaallah taala. Qala al-musannifu rahimallahu taala an Abi Sa'id marfu'an ala akhbirukum bima huwa ahwafu alaikum indi minal masihid dajjali. Qalu bala. Qala asyirkul khafiyyu yaqumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Rawahu Ahmadu syarhun warawa banu Khuzaimah fi sahihihi an Mahmud ibn Labidin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ayuhan nasu iyyakum wa syirkas sarairi. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarairi. Qala yaqumu ar-rajulu fayusalli wa fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadhari ar-rajuli ilaihi fadhalika syirkus sarairi. Baik. Ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, amma idza amila al-amala, adapun jika seseorang dia beramal lillah khalisan, beramalnya itu ikhlas karena Allah, ya, dia beramalnya ikhlas karena Allah, thumma al-qablahu lahu al-sana al-hasan fi qulubil mu'min bidzalik fa fariha bi fadlillahi wa rahmati wastabshara bidzalik lam yadurruhu dzalika. Naam, ya. Nah, ini kata beliau lagi, jika seorang beramal karena Allah, ya, tayyib barakallahu fikum. Seorang beramal karena Allah, kemudian Allah berikan pujian yang baik untuk dia di kalbu orang-orang beriman karena amal dia, karena jihad dia misalkan, karena khidmah dia kepada agama Islam, karena sedekah dia, karena kebaikan dia. Fafariha, kemudian dia gembira dengan karunia dan rahmat Allah yang Allah berikan padanya tadi. Wastabshara bidzalik. Ya, dia pun senang gitu kan. Nah, dan gembira dia dengan hal tersebut, maka yang demikian tidak mengapa. Lam yadurruhu dzalika. Ya. Maka itu enggak mengapa. Hai barakallahu fi. Wa fi hadzal ma'na jaa haditsu Abi Dzar, terkait hal ini telah terdapat juga hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi, dari Nabi SAW, annahu su'ila, bahwa Nabi ditanya, ani rajul ya'malul amala minal khair, bahwa ada seorang yang beramal kebaikan, yahmaduhu annasu alaih, orang-orang memuji dia. Kata Nabi, faqala tilka ajilu busra al-mu'min. Kata Nabi, itu adalah busra al-mu'min yang ajil, ya, kabar gembira yang dipercepat di dunia untuk orang beriman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, intaha mulakhasan. Ya, selesai, ini dikutip secara ringkas. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa tamamu hadzal maqam yatabayyanu fi syarhi hadisi Abi Sa'id insyaallah. Ya. Lengkapnya permasalahan ini akan lebih jelas lagi dalam hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id yang berikut. Nah, yang kata Musannif dibawakan nih hadis Abu Sa'idnya. An Abi Sa'idin, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ini. Marfu'an, secara marfu', kata Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masih dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian, ya, tentang yang sesuatu hal yang akhwafu alaikum, yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian. Indi, menurutku, daripada masih ada dajjal. Qalu, mereka mengatakan, bala, iya mau. Qala, asyirku bi khalfi, yaitu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Ya, wa yaqumur rajul fa yusalli fa yuzayyina fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadara rajulin. Itu seorang salat, kemudian dia memperbagus salatnya karena ada orang lain yang melihatnya. Nah, syarhun. Ya, rawa Ibnu Huzaimah fi sahih. Ibnu Huzaimah meriwayatkan dalam sahihnya an Mahmud ibn Labid. Dari Mahmud bin Labid qala, yang mengatakan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Faqala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah keluar dari rumahnya menjumpai para sahabat, kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, iyyakum wasyirkas sarair. Wahai manusia, hati-hatilah kalian. Jauhilah syirik yang tersembunyi. Syirik rahasia. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkus sarair? Kata mereka, kata para sahabat, apa itu syirik yang tersembunyi? Syirik rahasia. Qala yaqumur rajul yusalli fa yusalli fa yuzayyinu salatahu jahidan. Seorang salat, kemudian dia memperbagus salatnya, ya kan, jahidan, dengan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh di situ. Lima yara min nadari rajulin ilaih. Ya. Wa dzalika syirkus sarair. Karena ada orang lain yang melihat, itulah syirik yang tersembunyi. Ya. Qori juga harus memperhatikan hal ini. Dia baca bagus di depan orang. Ya. Juga termasuk begini. Rokaat di pertama dan kedua yang jahar, suaranya tartil. Bacanya pelan. Ya. Pas dia sholat di rokaat ketiga, sir. Kok jadi cepat? Masalah apa ini? Kita memang tidak menuduh dia riya. Ya, tetapi dia sendiri yang menjerumuskan dirinya kepada ittiham tersebut, tuduhan tersebut. Maka dijauhi kayak gitu. Kalau di rokaat pertama, rokaat keduanya tartil, ya, durasi Al-Fatihah misalkan 1 menit, di sholat sir, apa bedanya? Apa karena didengar orang? Nah, ya berarti di rokaat kedua, ketiga, keempat yang sir, berarti sama durasinya, atau kurang lebih semisal. Nah, itu ya. Jangan pas rokaat ketiga yang sir, cepat banget. Nah, ini muskilah. Tapi barakallahu fiik. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahimallahu ta'ala qawluhu an Abi Sa'idin wal Khudri wa taqaddama qawluhu asyirku al-khafi sammahu khafiyan li'anna sahibahu yudhiru an anna amalahu lillahi wa qad qasada ghayrahu aw syarrakahu fihi bitazyini salatihi salatihi li ajlihi wa an saddadi bani ausin qala kuna na'uddu arriya'a ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyirka al-asghara arwahu bnu abi dunya fi kitabi al-ikhlasi wa bnu jaririn fi tahdibi wa tabarani wal hakimu wa sahahahu qala bnu al-qayyimi wa amma syirku al-asghara fa kayasiru riya'i Watasannu'i lil makhluki wa halifi bi ghairillahi wa qawlu rajuli lir rajuli Masya Allahu wa syi'ta. Wa hadha minallahi wa minka. Wa ana billahi wa bika. Wa mali illallahu wa anta. Wa ana mutawakkilun ala Allahi wa alaika. Wa laula Allahu wa anta lam yakun kada wa kada. Wa qada yakunu hadha syirkan akbarun. Akbaru. Bihasabi hali qailihi wa maqsadihi intaha. Naam. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yang telah jelas di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahukan pada kalian yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah masih ada jal, yaitu syirik al-khafi. Sammahu khafiyan. Nabi menamakannya sebagai syirik tersebut khafiyan, samar, tersembunyi. Li'anna sahibahu, karena pelakunya, yudhiru, dia menampakkan, anna amalahu lillah, bahwasanya amalnya itu karena Allah. Waqad qasada ghairah, ternyata dia menginginkan, meniatkan selain Allah. Aw syarakahu fihi bitazini salatihi li'ajri, atau dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ya, dia peruntukkan ibadahnya tersebut untuk orang lain agar orang memuji dia dengan membaguskan sholatnya karenanya. Kemudian dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, kunna na'udu riya ala ahdi Rasulullah SAW asyirka ala sugara. Kami dahulu menganggap riya pada masa Rasulullah SAW itu adalah syirik asgor. Berarti riya masuk kategori syirik asgor. Ini riaknya orang yang beriman. Kalau riaknya orang munafik, syirik akbar. Ya. Kalau riaknya orang munafik, syirik akbar. Karena sama sekali enggak ada niatnya karena Allah. Ya. Hai barakallahu fiik. Nah, kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya di kitab Al-Ikhlas dan Ibnu Jarir dan At-Tahdhib At-Tabarani dalam Hakim, dan beliau mensahihkannya. Ibnu Qayyim menyatakan, amma syirkul asghar fa kayasiri riya. Adapun syirik asghar seperti sedikitnya riya, wa tasannu lil makhluk. Ya. Tasannu lil makhluk artinya dia melakukan sesuatu, dia bagus-bagusin sesuatu tadi karena makhluk. Ya. Kemudian wal halif bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Bersumpah dengan nama selain Allah itu bisa jadi syirik akbar kalau sesuatu yang dia jadikan sumpah, dia agungkan, dia cintai, sebagaimana pengagungan dia, seperti pengagungan dia kepada Allah. Paham gak di sini? Misalkan seorang bersumpah, demi apa? Nah, pengagungan dia kepada, demi istri saya. Demi Allah dan Rasulullah gitu ya. Demi Rasulullah misalkan. Wa Rasulillah wa Nabiillah. Nah, kalau pengagungan dia kepada Rasulullah seperti pengagungan dia kepada Allah, maka syirik akbar. Ya. Wa qali rajul li rajul. Dan ucapan seseorang kepada orang lain, Masya Allah wa syi'ta. Nah, ini enggak boleh. Karena huruf waw tufidul musyarakah. Harusnya pakai summa. Ya, nanti akan datang pembahasan mengenai hal ini. Semua atas kehendak Allah dan kehendak Engkau. Harusnya Masya Allah summa syi'ta. Yang terbaik Masya Allah wahdak. Masya Allah wahda, semua itu atas kehendak Allah semata. Hada minallah wa minka, ini juga enggak boleh. Ini dari Allah dan kamu, harusnya pakai summa minka. Wa ana billahi wa bika, nah ini juga enggak boleh. Ya, saya bersandar kepada Allah dan engkau, harusnya summa bika. Mali illallah wa anta. Ya, saya enggak ada apa-apanya kecuali karena Allah dan anda, itu enggak boleh. Harusnya pakai summa anta. Ana mutawakkilun ala Allah wa alaik. Aku bertawakal pada Allah dan pada Engkau. Ini enggak boleh. Ya, karena tawakul adalah ibadah. Walaulahu wa anta, seandainya bukan karena Allah dan anda, harusnya summa anta. Karena pokoknya kalau pakai huruf waw dalam bahasa Arab itu tufidul musyarakah. Nah, sama begitu. Kalau summa kan enggak. Ya, ada tarahi. Nah, lam yakun kada wa kada. Seandainya bukan karena Allah dan Engkau, tentu tidak akan begini begitu. Waqad yakunu hadha syirkan akbar, semua ini bisa jadi syirik akbar, bihasa bihali qailihi, sesuai dengan kondisi orang yang mengatakannya, wa maqsadihi, dan maksudnya. Tadi yang saya bilang ya, intaha. Dari madarijus salikin. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wala khilafa annal ikhlas syartun li sihatil amal. tidak ada khilaf di kalangan pada pendapat para ulama, enggak ada silang pendapat bahwasanya ikhlas meniatkan hanya karena Allah adalah syarat sahnya amal. Wa qabulihi, syarat diterimanya amal. Wa kadzalika al-mutaba'atu, demikian pula mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh. Kama qala al-Fudail ibn Iyad, sebagaimana yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad fi qaulihi ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, itu yang paling ikhlas dan yang paling benar amalnya. Kila ya Aba Ali, kemudian beliau ditanya, wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas, yang paling benar? Ya, maka beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Suatu amal kalau dia ikhlas namun dia enggak benar, enggak sesuai dengan sunnah, maka enggak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sama, kalau dia benar tapi enggak sesuai, enggak ikhlas, dia benar nih caranya sesuai sunnah tapi enggak ikhlas, tidak diterima juga. Hatta yakunu khalisan wa sawaban. Fal khalisu makana lillah wa sawabu makana ala sunnah. Nah, sampai amal tersebut ikhlas dan shawab. Yang ikhlas yang karena Allah, yang shawab yang itu di atas sunnah. Ya. Wa fil hadis minal fawaid, ya. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Bagaimana sikap kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, wa nushuhu lahum, bagaimana nasihat beliau yang tulus kepada mereka. Wa anna riya'a akhwafu ala salihina min fitnatil masihi ad-dajjal. Bahwasanya riya, ya, riya lebih dikhawatirkan, ya, daripada fitnah dajjal yang menimpa orang-orang saleh. Ya, fa idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakhafuhu ala sadatil awliya. Kalau nabi mengkhawatirkan riya itu bisa menimpa penghulunya para wali, yaitu para sahabat. Kan gitu. Ya, Nabi mengkhawatirkan bukan kita-kita orang ini, yaitu siapa? Khitabnya, muhatabunya, para sahabat. Ma'akuwati imanihim wa ilmihim, padahal dengan kekuatan iman dan ilmu para sahabat, faghairuhum, maka selain para sahabat, mimman huwa dunahum bi'ad'afin, ya, yang di bawah para sahabat, bi'ad'af, berlipat-lipat, kayak kita gini, berlipat-lipat, beribu kali lipat di bawah sahabat, aula bilkhob, tentu lebih-lebih layak lagi untuk takut, minasyirki, ya, daripada kesyirikan, asgharihi wa akbarihi, baik syirik asgar maupun syirik akbar. Tapi selesai bab 35, ya. Bab 36 cukup kali, ya. Nanti pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.